Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فرق إيمان رحمني ورحمكم جميعا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya saudaraku, bisa mendapatkan bulan Ramadan adalah kenikmatan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang barokah, bulan ampunan, bulan yang dengannya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Oleh karena itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Kata Rasulullah, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh barokah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ya, didatangi oleh Malaikat Jibril. Lalu kemudian Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, kul amin. Katakan amin. Ragima an pumri'in dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja minhu falam yukfarlah. Semoga dihinakan atau semoga terhina orang yang masuk padanya bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diberikan ampunan. Kenapa Rasulullah SAW mendoakan ya, keburukan begitu, Pak? Karena untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu mudah. Rasulullah sabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebatas kita puasa Ramadan karena beriman dan berharap pahala saja sudah menggugurkan dosa. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, dan siapa yang qiyam Ramadan yaitu salat tarawih karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Ya. Kita jaga salat tarawih kita. Apalagi salat tarawihnya bersama imam berjamaah. Itu menggugurkan dosa. Mendatangkan ampunan. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban. Dan siapa yang di waktu malam Lailatul Qadar ia sholat malam. Karena beriman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ternyata untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan mudah sekali, Pak. Tidak sulit. Ya. Ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumul jami'an. Dan bulan Ramadan, saudaraku seiman, kenapa kita ya mudah untuk mendapatkan ampunan juga? Karena di bulan itu setan-setan diikat, Pak. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, itu menunjukkan berarti kemudahan untuk beribadah di bulan itu, ya Allah mudahkan semudah-mudahnya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidat asyayatin maradatul jin." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka akan diikat setan-setan atau jin-jin yang jahat. Wafutihat abwabul jannah, akan dibuka pintu surga. Wughliqat abwabun nirar, akan dikunci pintu neraka. Masya Allah. Dibuka pintu surga ya beneran, Pak. Dan itu menunjukkan berarti, Pak, kesempatan buat masuk surga di bulan itu sangat besar sekali. Ya. Wayunadil munadi, lalu kemudian ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syar aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Artinya ini ya tempatnya, waktunya kalian untuk banyak-banyak beribadah, berbuat kebaikan. Wa ya baghiyash syar aqsir. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Karena berbuat dosa di bulan itu menjadi besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu laila. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan itu itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat, Ramadan terbagi menjadi tiga. Ya, 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga itqun minan nar. Itu hadis yang mungkar. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis mungkar itu artinya periwayatan perawi yang lemah yang bertabrakan dengan periwayatan perawi yang thiqah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kesempatan kita ya untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sangat mudah sekali, Pak. Maka kalau ternyata ada orang setelah selesai bulan Ramadan dosanya tidak dimaafkan, apa yang terjadi, Pak? Berarti ya dia menyia-nyiakan Ramadan. Banyak itu, Pak. Ya, ketika di bulan Ramadan orang gak mau puasa padahal muslim. Di bulan Ramadan yang harusnya kita beribadah, sholat taraweh, malah tidur. Di bulan Ramadan harusnya kita menggunakan waktu-waktu kita untuk apa? Membaca Quran, malah gak mau. Di bulan Ramadan harusnya kita meninggalkan maksiat, ini jalan terus. Bagaimana dia akan mendapatkan ampunan? Maka orang ini mendapatkan dua kecelakaan dari Rasulullah SAW. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu, ya, kalau kita sudah tahu bagaimana keagungan bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an? Ada beberapa perkara yang harus diperhatikan sebelum bulan Ramadan. Yang pertama yaitu taubat. Kenapa kita disuruh taubat sebelum datangnya bulan Ramadan, Pak? Karena, Pak, dosa itu memberatkan hati. Dosa itu membuat apa? Hati itu berat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah berkata, Al-ma'asi tud'iful qalb. Maksiat itu melemahkan hati. Ya. Kalau kita hatinya banyak maksiat, biasanya Pak, untuk melakukan ketaatan itu berat. Sholat berat, baca Quran berat, zikir berat. Kenapa kok berat? Itu karena hatinya penuh dengan dosa, banyak dosa. Seperti antum, kalau mau berjalan ke suatu tempat, tapi antum harus memanggul beban yang sangat berat di punggung. Ya. Ketika beban antum itu berat banget, antum jalannya tertatih-tatih, terasa berat sekali. Demikian pula dosa. Ya, dosa itu memberatkan hati. Dan ibadah itu butuh hati, Pak. Kalau hatinya bening, ibadahnya pun insya Allah mudah. Tapi hatinya banyak dosa, susah ibadah itu, Pak. Makanya penting ya, kita banyak taubat kepada Allah, minta ampun, kita bersihkan hati kita. Karena dengan bersihnya hati, beningnya hati, biiznillah kita pun juga ibadah maupun diberikan oleh Allah kemudahan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, yang hendaknya kita lakukan saudaraku seiman, itu berlatih, ya, melatih ibadah. Kayak antum ya, mau mengikuti event. Antum misalnya mau ikut event apa, maraton. Ya. Berapa kilo maratonnya? 10 kilo. Berarti yang harus antum lakukan untuk bisa mencapai 10 kilo itu apa yang antum lakukan, Pak? Latihan. Kira-kira kalau antum gak mau latihan, ah gampang lah, nanti juga saya lari aja. Saya yakin Pak, di awal-awalnya doang dia lari. Sekilo udah ngos-ngosan, udah. Makanya kita lihat di bulan Ramadan tuh Pak, banyak kaum muslimin yang banyak masjid awal-awal Ramadan rame tuh Pak. Rame gak Pak? Rame, penuh. Pas pertengahan udah tinggal setengah juga Pak. Pas mendekati hari raya udah kosong lagi seperti semula. Kenapa begitu ya? Ya itu jawabannya. Ya, seperti antum mau ikut event maraton 10 kilo. Tapi enggak mau latihan. Akhirnya ya, di awalnya doang antum lari kuat. Ya. Akhirnya lama-lama ngos-ngosan capek, polas, wah, dah. Seperti itulah ibadah pun sama, Pak. Kalau kita tidak melatih ibadah dari sekarang, enggak bisa, Pak. Ya. Untuk orang yang tidak punya kebiasaan baca Quran satu hari satu juz, enggak bisa. Antum misalnya enggak pernah baca Quran. Boro-boro Ustaz, saya enggak pernah baca Quran. Boro-boro satu juz. Satu lembar juga enggak pernah. Terus pas Ramadan, ya, mau datang Ramadan ini, antum sudah ada cita-cita, saya mau khatam Quran ini. Tapi enggak latihan. Saya jamin. Karena untuk bisa satu hari satu juz itu butuh latihan, Pak. Iya, butuh pembiasaan. Dan maka dari itu dari sekarang kita latihan. Baca Quran satu juz, bisanya dua lembar per hari, naik lagi tiga lembar, naik lagi empat lembar. Sampai satu juz. Insya Allah, Pak, kalau kita latihan terus, di bulan Ramadan Allah mudahkan. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya, ini penting ini. Ya, poin nomor dua ini, melatih ibadah, melatih amal saleh. Ya. Kita untuk latihan fisik banyak yang semangat, Pak. Ada ikhwan, Masya Allah, rajin. Ya, setiap hari lari 5 kilo. Ada lagi teman kita rajin latihan nge-gym seminggu 3 kali. Ada lagi teman kita rajin kueser. Ya. Tapi untuk latihan ibadah, kenapa banyak yang malas ya, Pak? Ya. Melatih supaya kita bisa baca Quran sehari satu juz, banyak yang malas gitu, Pak. Melatih supaya kita bisa sholat tahajud, banyak yang malas gitu, Pak. Ya, padahal, Pak, latihan jiwa itu lebih penting daripada latihan fisik. Kalau latihan fisik ya buat kesehatan, betul, badannya sehat. Tapi kalau hatinya nggak sehat, percuma. Kayak orang munafik. Orang munafik itu badannya gede-gede, besar-besar, kekar-kekar, tapi hatinya kosong dari keimanan. Allah berfirman tentang orang munafik apa? Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang munafik itu, kamu akan lihat badannya itu mengagumkan, sterek-sterek. Ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, itu gaya bicaranya hebat banget, Pak. Sampai-sampai kamu mendengarnya pun juga terkesima. Ka'annahum khusyubun musannadah. Bagaikan khusyub, jamak khusyab, yaitu kayu-kayu yang disenderkan di dinding. Kelihatan kuat dan besar, tapi kosong melompong, tak punya kemampuan, tidak punya keimanan. Jangan seperti itu. Perhatian sama badan, biar badannya bagus, terok, sehat, tapi hatinya banyak penyakit, percuma. Karena kita setelah kematian itu, badan sudah tidak ada manfaatnya lagi, Pak. Yang akan kita bawa setelah kematian itu apa? Hati, keimanan, ketakwaan. Taqwa iman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Makanya penting olahraga hati, olahraga jiwa itu, Pak, sangat penting. Iya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, olahraga itu ada tiga. Yang pertama, olahraga akal, otak. Bagaimana olahraga akal, otak? Itu dengan cara menuntut ilmu, memahami ilmu. Antum baca buku itu sedang olahraga otak tuh. Untuk bisa otak kita terbiasa untuk memahami suatu ilmu. Antum ngapalin Al-Quran itu olahraga otak gitu, Pak. Antum belajar matematika, fisika, itu olahraga otak gitu, Pak. Ya. Kalau antum gak pernah latih itu otak untuk memahami ilmu, susah. Antum malah latihnya buat nonton film, nonton sinetron, nonton apa lagi, Pak? Entertainment. Itu otaknya jadi blow on, Pak. Iya. Tapi ketika otak kita latih untuk membaca buku, memahami ilmu, terlatih itu otak kita, Pak. Iya. Dan orang Indonesia paling malas, Pak, olahraga otak, tuh, Pak. Iya. Untuk baca buku tuh males banget. Senangnya ya itu TikTokan, Facebookan, ya. Allah musta'an surakus iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Yang kedua, olahraga fisik. Ya, sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, olahraga jiwa. Bagaimana tadi sudah kita sebutkan? Yaitu kita berusaha untuk melatih diri kita dengan amalan soleh. Ya. Kita latih baca Quran, melatih sholat malam, melatih puasa sunnah. Itu semua ya akhi olahraga jiwa. Dan ini olahraga yang paling berat. Kenapa? Karena pertama tidak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Kedua, setan pun gak suka. Setan pengen agar kita jauh dari amal saleh. Makanya olahraga jiwa ini hanyalah yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa mulia, para pemburu surga yang memang benar-benar sungguh-sungguh dalam hidupnya ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbul iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah ini, makanya antum ya, dari alhamdulillah antum misalnya rajin sholat berjamaah, setiap kali waktu sholat langsung pergi ke masjid, sholat berjamaah, itu sebetulnya sedang olahraga jiwa, Pak. Ya, supaya jiwanya sehat, ya, terlatih dia dengan kedisiplinan dalam olahraga. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini jadi yang kedua, Pak, latihan itu mengolahragakan jiwa kita, latihan untuk ibadah. Dari sekarang kita mulai, karena masih tersisa berapa hari lagi Ramadan? Hah? Ya, sekitar itu. Berarti masih ada waktu nih, Pak, kita untuk latihan, Pak. Dari sekarang. Kalau antum yang sudah alhamdulillah terlatih, alhamdulillah, bersyukurlah dan jaga. Jangan sampai ya setelah latihan terus malah putur. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan. Ya, sebelum bulan Ramadan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an, yaitu penting untuk mempelajari tentang fikih Ramadan. Penting mempelajari fikih Ramadan. Karena tanpa ilmu kita enggak bakalan paham. Seperti antum mau bikin kue, kalau enggak paham ilmunya enggak bisa, Pi, enggak bisa sama sekali. Mau bikin rumah enggak punya ilmunya enggak bisa. Ya. Apapun kalau enggak punya ilmunya enggak bisa. Kita mau puasa tapi enggak punya ilmunya. Seringkali puasa kita ternyata tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Rasulullah sabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bayangkan, antum kalau bekerja, ya kerja di tempat orang harian, tapi nggak digaji, mau nggak? Ya. Antum kerja di tempat orang atau di perusahaan tapi enggak digaji sama perusahaan. Antum kira-kira ngambek enggak, Pak? Ya, capek ya. Kerja enggak digaji. Ya seperti itu. Capek-capek puasa, lapar, haus, enggak dikasih pahala. Ya Allah, rugi enggak kira-kira, Pak? Wallahi rugi, Pak. Ya. Banyak faktor yang menyebabkan puasa kita itu enggak dikasih sama sekali pahala, Pak. Faktornya apa? Yang pertama, ya, keikhlasan kita kurang. Masih mengharapkan dunia. Puasa Ramadan tujuannya ternyata bukan pengen dapat pahala, Pak. Tapi buat biar slim. Biar apa itu? Ya. Pengen badannya kurus. Ya. Kalau tujuan puasa Ramadan niatnya seperti itu dapat pahala enggak? Enggak. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16. Mankana yuridul hayata dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurang. Lihat. kalau dia tujuan ibadahnya apa? Dunia saja. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan di akhirat nanti tidak dapat pahala apapun kecuali api neraka. Habbata ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Cuma. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Di antara perkara yang membuat puasa kita sia-sia apalagi, Pak? Maksiat. Saat puasa, maksiat jalan terus. Bagaimana Rasulullah SAW sabda demikian dalam kitab Abu Daud, ya? Man lam yada qaulaz-zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaysa lillahi hajah bi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Tidak butuh. Antum puasa, gibah jalan terus. Ibu-ibu biasanya tuh udah kumpul, merumpi, Pak. Ya. Antum puasa, tapi matanya jelalatan terus. Liatin aurat-aurat wanita. Puasa, tapi dengerin musik terus. Gimana puasa seperti ini akan bernilai di sisi Allah? Enggak. Ya. Karena tujuan puasa itu bukan hanya mempuasakan perut kita, Pak. Tapi juga mempuasakan mata kita, telinga kita, mulut kita, anggota badan kita. Dari perbuatan apa? Maksiat. Mata kita dipuasakan supaya tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Raka seiman rahimani wa rahimakumul jami'a. Makanya sebutkan dalam At-Tirmidzi, laisa siyam minal aqli wasyurb. Puasa itu bukan sebatas menahan diri dari makan dan minum, kata Rasulullah. Innamas siyam minal laghwi warrafath. Tapi puasa itu hakikatnya menahan diri dari perbuatan apa? Laghu. Apa laghu itu? Sia-sia. Warrafath. Apa rafath itu, Pak? Ucapan-ucapan yang kotor. Yang gak baik. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan kalau kita puasa, kata Rasulullah apa? Ya. Wala yashab, wala yarfuth. Kalau kita sedang puasa, jangan teriak-teriak. Ya. Jangan berkata kotor. Lihat. Tuh ada orang sedang puasa. Ini kenapa ya? Di bulan puasa petasan malah muncul. Ya. Teriak-teriak saja ketika puasa itu, Pak, mengurangi pahala puasa. Gimana petasan coba? Petasan sangat mengganggu. Pada kuasa iman rahiman ya warahimakumul jamia. Ini ya, ini di antara hal-hal yang bisa menyebabkan puasa kita itu ya tidak diberikan pahala atau berkurang pahalanya. Ada orang puasa, Pak, ternyata sibuk main game. Katanya kalau main game itu gak kerasa. Tahu-tahu zuhur, atau asar. Iya, subhanallah. Atau lagi di bulan puasa, banyak di antara kita, Pak, di bulan puasa itu sibuk bisnis. Apalagi kalau udah mendekati Ramadan, wah itu, Pak. Ya, yang beli tambah banyak, tambah ramai, akhirnya ya udah. Begitulah memang keadaan kita di zaman ini, saudaraku seiman. Di zaman Rasulullah SAW dulu, mendekati Idul Fitri itu, masjid tambah penuh. Ya, orang tambah sungguh-sungguh. Di zaman kita, mendekati Idul Fitri itu, masjid kosong, mall yang penuh. Pasar yang ramai. Itulah kenyataan kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Nah, kadar itu penting, belajar bagaimana sih puasa yang berkualitas. Ya. Bagaimana kita supaya puasanya ini profesional? Jadi profesional itu bukan hanya dalam kinerja, Pak. Bagaimana kita bekerja? Bukan. Dalam ibadah pun harus profesional, Pak. Ya. Jangan asal. Antum kalau punya anak buah, kerjanya asal, kira-kira antum apain tuh anak buah? Kalau antum punya anak buah, kerjanya asal gitu. Kira-kira antum marah gak, Pak? Bukan cuma marah, pecat kali ya, Pak. Sama, kita puasa asal. Yang penting puasa. Yes, yang penting puasa lah. Mau dapat pahala, kayak gak dapat pahala bodo amat. La haula wala quwata illa billah. Saudara kusiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya akhi, ya, ini, ya, jadi belajar. Belajari sama kita. Apa saja yang perkara-perkara yang menyebabkan pahala puasa kita itu hilang atau berkurang. Sehingga pada waktu itu kita tidak merugi nih di bulan Ramadan ini, saudaraku seiman. Akal Islam. Demikian pula kita belajar tentang adab-adab puasa. Karena kan puasa kan ada adabnya. Ya, sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Adab sedang puasa itu, Pak, jangan teriak-teriak, jangan apa? Berkata kotor. Fa in sabahu ahadun aw qatalah, kalau ia dicaci orang atau diajak berantem, kata Rasulullah, fal yaqul, ucapkan inni shaim, maaf saya sedang puasa. Jadi kalau kita sedang puasa itu, Pak, dianjurkan kita untuk menahan emosi. Kenapa? Karena orang biasanya, Pak, orang perut lapar itu cepat marah. Iya enggak? Iya. Di antara sebab orang yang cepat marah itu gara-gara perut kosong, Pak. Makanya di saat puasa, ya, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengendalikan diri. Kalau ada orang yang ngajak berantem, bilang, maaf saya sedang puasa. Kadang antum banyak ya di antara kita, terkadang kalau lagi nyetir itu, Pak, baperan. Apalagi kalau lagi puasa itu. Ada yang nyalip langsung ngambek. Wah. Kita ingat kita lagi puasa. Sadaqus iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Dan ini akal Islam, sadaqus iman. Ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu, Pak, berat menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama yaitu hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu dan syahwat itu menyebabkan kita itu berat menghadapi bulan Ramadan. Ya. Karena bayangkan sebulan kita puasa, enggak makan, enggak minum di siang hari. Antum-antum yang enggak biasa puasa, tapi biasanya kuliner aja, Pak. Saya yakin, Pak, datangnya bulan Ramadan itu bukan gembira, Pak. Ya. Gimana ya? Kayak, ya Allah, ya kayak susah, kayak berat gitu. Kenapa? Karena gak biasa puasa, senangnya kuliner, jadinya ya susah. Maka dari itulah, Pak. Ya, kalau kita merasa berat ketika datang bulan Ramadan, yang harus kita lihat itu apa? Pertama, lihatlah besarnya pahala. Jangan lihat beratnya amal. Lihat oleh kita ya besarnya pahala dan jangan lihat beratnya apa? Amal. Sebab kalau antum melihat beratnya amal, ya, antum akan malas-malasan, antum akan berat sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti antum misalnya gini, Pak. Ketika tahu gajinya gede, pekerjaan berat pun antum akan nikmati aja. Karena antum tahu gajinya apa? Besar. Banyak kok orang-orang yang pekerjaannya berat tuh Pak, bahkan bisa jadi bahayanya sangat tinggi Pak. Ada yang kerjaannya di apa tukang listrik tuh Pak, kerjaannya di tiang listrik tuh, ngebenerin listrik-listrik. Itu kan resikonya tinggi sekali ya Mada. Kenapa dia kok mau resiko yang tinggi itu dia lakukan? Demi apa Pak? Supaya dapat pulus, dapat gaji. Ada lagi orang yang kerjaannya nyelam ke dalam laut, Pak. Ngebenerin apa? Jembatan. Jadi jembatan di dalam itu dia harus membenarkan jembatan-jembatan itu kan jembatan terbuat dari besi ya. Dia nyelam ke dalam buat ngebenerinnya itu. Itu kan resikonya tinggi banget, Pak. Tapi banyak orang yang mau loh, Pak. Kenapa? Duit, Pak. Duit. Sekarang saya mau tanya sama antum, duit sama pahala lebih baik mana? Hah? Duit sama pahala lebih baik mana? Ya saya pengen dapat dua-duanya Ustaz. Enggak. Ya saya sedang membandingkan, bukan masalah pengen dapat dua-duanya. Sedang membandingkan, menurut antum dan fitrah antum, pahala dengan duit itu lebih baik mana? Orang yang punya fitrah berkata, dan orang yang punya keyakinan berkata, pahala lah. Allah mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Ya kan? Kalau antum ditawarkan kerja, ya, satu bulan, gajinya 1 miliar. Kerja, satu bulan, gajinya 1 miliar. Kerjaannya apa? Cuma gak makan, gak minum siang hari. Mau gak? Tawarin kerja, gajinya 1 miliar, 1 bulan. Cuma gak makan, gak minum di siang hari. Mana yakin itu mau banget itu. Sekarang saya mau tanya, lebih baik mana? Surga atau 1 miliar? Allah menyuruh kita kerja di bulan Ramadan. Kerjaannya apa? Ibadah. Ya, siang harinya kita puasa, makan minum. Malamnya kita sholat taraweh. Balasannya apa gajinya? Jannah, surga. 1 miliar kecil. Dibandingkan dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kenikmatannya tak pernah ada henti-hentinya. 1 miliar paling habis berapa tahun. Tapi surga Allah tak pernah ada habis-habisnya. Surga Allah kekal selama-lamanya. Hidup di surga berapa tahun, Pak? Hah? Hidup di surga berapa tahun? 1 juta tahun? 1 triliun tahun? Tidak ada batasannya. Hidup di dunia berapa tahun? 60, 70, 80, mati. Iya. Ternyata kita disuruh puasa sebulan itu tujuannya supaya kita senang nanti. Kesenangan yang selama-lamanya. Abadi. Beratnya cuma sebulan, kesenangannya abadi. Mau gak? Iya. Kalau orang berbisnis ya istilahnya modalnya 10 ribu, untungnya 10 juta. Mau gak? Tapi itu gak mungkin, Pak. Iya. Kita modalnya cuma apa? Melawan hawa nafsu, melawan syahwat, sudah. Jaminannya surga, kesenangan yang tak ada henti-hentinya, masya Allah. Hanya sabar Pak, sebentar sabar. Iya. Kita heran sama orang-orang yang nggak sabar, mau puasa sebulan aja nggak sabar Pak. Masalahnya Pak, kalau di dunia nggak sabar, di akhirat sabarnya di neraka. Lebih baik mana Pak, sabar di dunia apa sabar di neraka? Kalau sahabat di dunia, alhamdulillah, manfaat. Tapi sahabat di neraka, ada manfaatnya? Allah berfirman kepada penduduk api neraka apa? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Di neraka kesabaran sudah tidak ada manfaatnya. Sementara di dunia kesabaran sangat bermanfaat. Bukankah lebih baik kita sabar sebentar? Ya. Demi untuk mendapatkan surga, kenikmatan yang kekal, saudaraku seiman. Makanya orang yang lebih mendahulukan syahwat, ya, perutnya, gak mau puasa, ini otaknya didengkul, Pak. Ya. Hanya untuk mendahulukan kenikmatan sesaat, menggadaikan kenikmatan, ya, yang kekal. Otaknya itu didengkul, gak berpikir. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi. Maka dari itu ya akhi, ya. Kita coba ketika datang bulan Ramadan ini, lihatlah pahala-pahala yang ada yang besar di situ. Kesempatan masuk surga di situ sangat luas sekali. Ya. Jangan menganggap Ramadan itu beban, jangan. Tapi lihatlah dan anggaplah Ramadan ini, Pak, ya, kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kesempatan kita untuk lebih baik. Ya, bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti itu insyaallah, Pak. Ramadan datang tuh kita gembira, senang, masyaallah. Makanya para sahabat kalau bulan Ramadan datang, yuhanni ba'duhum ba'da, saling memberikan tahniah, selamat. Ya. Sahabat begitu. Ketika Ramadan datang, mereka gembira. Ketika Ramadan mau pergi, mereka nangis. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan ibadah. Sementara kita datang Ramadan, sedih. Mau berangkat Ramadan, mau meninggalkan, bukan nangis, ketawa. Tapi pura-pura sedih. Iya, sampai ada sebagian kita itu dari awal Ramadan udah ngitung-ngitung hari aja, Pak. Lebaran tinggal 20 hari lagi. Lebaran tinggal 15 hari lagi. Udah enggak betah udah. Iya. Pengen cepat-cepat selesai dah. Udah enggak betah puasa terus, udah enggak betah dengan ibadah. La ilaha illallah. Maka kalau kita mendapatkan di hati kita seperti itu, Pak, berarti kita terkena musibah. Berarti selama ini kita tidak merasakan kenikmatan dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya akhul Islam. Aku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kalau mau ada pertanyaan ditulis ya, Pak. Ditulis dari sekarang kalau pertanyaan. Kemudian saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bagaimana salaf di bulan Ramadan? Dahulu salafus saleh di bulan Ramadan berusaha menjaga puasa mereka. Banyakkan salafus saleh di bulan Ramadan itu menjaga puasanya dengan banyak di masjid. Bagaimana dalam asar Abu Hurairah dan yang lainnya? Ya. Di mana mereka di bulan Ramadan itu lebih banyak berada di masjid dalam rangka menjaga apa? Puasa mereka. Maka dari itu penting menjaga puasa. Ya. Dari hal-hal yang sia-sia atau hal-hal maksiat dan yang lain penting, Pak. Masjid ini tempat yang paling bagus untuk menjaga apa? Puasa. Kalau Islam secara keseiman, kalau antum memang enggak kerja, lagi libur kerja, mendingan banyak-banyak di masjid. selama bulan puasa itu baca Quran, bayangkan, ya. Maka dari itulah salafus soleh menghabiskan waktu-waktu mereka di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Salafus soleh terdahulu menghabiskan waktu-waktu Ramadan itu dengan apa? Al-Quran. Antum tahu Imam Syafi'i selama bulan Ramadan berapa kali khatam? 60 kali, Pak. Imam Syafi'i, ya. Di bulan Ramadan itu 60 kali khatam, bayangkan. Kebanyakan salafus saleh di bulan Ramadan itu ya fokus kepada memperbanyak khatam Quran, memperbanyak khatam Quran. Masyaallah. Nah, coba kita. Makanya kita, Pak, penting harus ada target. Ya. Antum punya target berapa juz nanti di bulan Ramadan? Ya, paling satu juz, Ustaz. Kenapa cuma satu juz? Ya, karena saya sibuk kerja, cari polus. Oh, ya enggak masalah. Tapi kalau kita enggak punya kesibukan, antum sudah pensiun. Orang pensiunan kan biasanya kebanyakan di rumah, Pak. Iya. Gunakan itu, Pak. Pergi ke masjid, di masjid baca Quran. Paling satu juz, kalau antum kita perhatikan ya. Kalau antum baca Qurannya bisa cepat gitu ya, mahir. Paling satu juz itu 40 menit. Bahkan bisa 30 menit, Pak, 1,5 jam. Jadi 1 jam itu bisa 1-2 juz. Bisa. Tapi kalau kita fokus gitu ya. Tapi kalau misalnya antum lebih banyak waktu-waktunya di masjid, misalnya habis subuh sampai jam 8 pagi, antum baca Quran, terus itu lumayan tuh, Pak. Udah berapa juz itu. Dapat. Pulang ke rumah habis duhur, baca Quran lagi. Ya. Sampai jam 1 atau jam 2. Habis asar begitu lagi. Ya. Insyaallah ana yakin, Pak, bisa itu, Pak. Antum setiap 3 hari khatam Quran. Ya. Cuma masalahnya kan tergantung hati, Pak. Orang yang hatinya bening, dia akan menikmati. Tapi orang yang kurang bening hatinya, gak nikmat. Ya. Kata Utsman bin Affan apa? Lau safat kulubukum masyabi'tun min kalami rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih, bening, ya, niscaya kalian tidak akan kenyang dari Al-Quran. Kalian tidak akan kenyang dari Al-Quran. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, saudaraku seiman. Kemudian salafus saleh di bulan Ramadan, Pak, memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa? Sedekah. Karena itu dianjurkan. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Mukana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat bertemu dengan Jibril. Mukana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan. Fayudarisu al-Quran. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril itu setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh, kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW itu lebih dermawan dari angin yang berhembus. InsyaAllah. Kenapa, Pak? Di bulan Ramadan kita disuruh meningkatkan kedermawanan kita, Pak. Ya. Ada hikmahnya, banyak. Disebutkan Ibnu Rajab dalam kitab beliau Al-Faiful Ma'arif. Hikmah kenapa kita disuruh memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, ya, supaya terkumpul padanya pintu-pintu kebaikan. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa pintu kebaikan ada tiga. Pintu kebaikan ada tiga. Apa itu? Puasa, sholat malam, dan sedekah. Bagaimana dalam Tirmidzi dari hadis Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, "Ala ukhbiru ya bi abwabil khair? Maukah aku beritahu kepadamu hai Mu'ad tentang pintu-pintu kebaikan?" Ya. Kebaikan yang sangat banyak itu pintunya tiga. Ya. Mau hai Rasulullah, kata Mu'ad. Kata Rasulullah apa? As-sawmu junnah. Yang pertama apa? Puasa. Puasa itu perisai. Yang kedua apa? Was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Yang kedua sedekah. Itu bisa memadamkan dosa seperti memadamkan air memadamkan api. Yang ketiga apa? Salatul rajul fi jawfil lail. Salat malam. Nah, ketika Ramadan, kita siangnya puasa. Alhamdulillah. Malamnya salat tarawih. Alhamdulillah. Berarti sudah ada dua pintu kebaikan. Tambah yang ketiga, sempurnakan. Sedekah. Hingga terkumpul tiga pintu kebaikan. Berarti kebaikan yang banyak itu, pintunya tiga, ternyata kita tiga-tiganya dapat. Berarti berapa, apa semua pintu kebaikan terbuka kepada kita itu, Pak. Luar biasa. Di antara hikmahnya, kenapa kita disuruh banyak-banyak apa? Sedekah di bulan Ramadan. Karena di surga itu, Pak, ada sebuah kamar VIP. Kamar yang sangat istimewa. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannah, di dalam surga itu, ya, ghuraf, yaitu kamar-kamar, yura'dha zuhuruha min, ya, min butuniha, wa butunha min zuhuriha. Dalamnya terlihat dari luar, luarnya terlihat dari dalam. Bagaimana maksudnya enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini kamar yang luar biasa nih. Kemudian para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah? Buat siapa ya Rasul kamar-kamar itu?" Rasulullah, "Liman ab'amat ta'am." Ya, wa atabal kalam wa adamas siyam wa sallallahu bil laili wan nasuniyam. Itu buat orang yang suka memberi makan. Yang kedua apa? Bagi orang yang memperbagus ucapan. Apalagi orang yang suka puasa. Apalagi orang yang suka sholat malam. Jadi, ya, di bulan Ramadan, alhamdulillah puasa jalan terus. Sholat malam dapat. Ya. Tinggal dua. Memberi makan, maka kita disuruh banyak sedekah. Menjaga ucapan, memperbaiki ucapan. Maka orang yang tiga dapat empat ini disediakan kamar-kamar yang luar biasa di surga. Hikmah yang ketiga, kenapa kita disuruh banyak sedekah di bulan Ramadhan? Kata Ibnu Rajab, karena puasa itu tameng. Ya, tameng dari apa? Tapi neraka. Sedangkan sedekah itu pemadam. Ya, kan disebutkan dalam hadis begitu. As-shaumu junnah, puasa itu tameng. Sedangkan sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan apa? Api. Kalau kita punya tameng tapi enggak punya pemadam, enggak bisa. punya pemadam tapi enggak punya tameng, kebakar juga. Tapi kalau kita punya tameng, punya pemadam, panas, masya Allah. Itu kekuatan dahsyat, saudaraku seiman. Makanya di bulan Ramadan, Pak, ya, banyak-banyak sedekah. Ya, saya orang miskin, Ustaz, gak bisa sedekah. Ya sudah, kalau memang gak bisa gimana lagi. Yang penting, sudah ada niat. Saya pengen sedekah. Karena memang sedekah di saat susah itu lebih berat, Pak, dibandingkan dengan sedekah saat apa? Tenang. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga-Nya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Itu yang berinfak di saat senang maupun susah. Oh. Kita kan selama ini infaknya pas senang doang, Pak. Pas susah, koret. Keadaan kita begitu. Sementara Allah mengatakan bahwa orang yang masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu sifatnya apa? Yang berinfak saat senang maupun susah. Senang semua orang bisa berinfak. Tapi saat susah, wah itu beratnya minta. Makanya kata Rasulullah SAW, dirham, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak satu dirham, tapi bisa mengalahkan orang yang berinfak 100,000 dirham. Para sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, julun indahu, ya malun kathir. Ada orang yang hartanya banyak melimpah. Hartanya melimpah. Lalu ia ambil 100,000 diinfakan. Sementara ada lagi hartanya cuma 2 dirham. Lalu diambil 1 dirham diinfakan. Antum kalau punya duit di tabungan 1 miliar, kira-kira buat berinfak 1 juta gampang gak, Pak? Merem, gampang. Duitnya masih 9,9999. Tapi kalau di tabungan antum tinggal 100,000, mau berinfak 50,000, mikir gak, Pak? Oh, itu mikirnya sampai 100 kali itu, Pak. Ya. Lihat kata Rasulullah SAW. 1 dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham. Gimana tadi? Ada orang yang punya harta banyak, diambil 100,000, ya jelas hartanya banyak, bagi dia mudah 100,000 itu. Sementara yang satu lagi, hartanya cuma 2 dirham. Mau berinfak 1 dirham, ya Allah beratnya minta ampun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Apalagi di zaman sekarang nih, Pak, banyak orang yang memilih tidak mau memilih nabung karena katanya nggak tahu nih perekonomian ke depan gimana. Ya, takut terjadi perang lah dan yang lain-lain. Akhirnya apa? Memilih ya untuk menimbun duit. Ya, dalam keadaan seperti ini justru kita dianjurkan banyak-banyak apa? Sedekah. Bukan malah ditahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda begitu. Ta'arraf ilallah fir raha ya'arifka fi syiddah. Kenali Allah di saat senang, niscaya Allah akan kenali kamu di saat susah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Di antara ya, hikmah kenapa kita disuruh banyak sedekah di bulan Ramadan, supaya membantu orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh ibadah. Sebab dia pengen Ramadan ini full ibadahnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya. Terjadi dia akibatnya tidak mencari nafkah. Maka dengan adanya orang banyak sedekah, terbantu dia untuk bisa sungguh-sungguh ibadah. Itu di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam apa? Ya, kitab Lathaiful Ma'arif. Qasim Iman rahimani wa rahimakum jami'an. Akhirnya, ya, mari kita menjadi orang-orang yang berlomba-lomba, Pak. Ya, karena Allah mengatakan demikian, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bergegaslah, bersegeralah, berlomba-lombalah kepada ampunan Allah dan surga-Nya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masyaallah. Barakallahu iman rahimani wa rahimakum jami'an. Saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Bagaimana itikaf 10 hari terakhir? Apakah harus nginap di masjid? Sunnahnya begitu, Pak. Itikaf itu 10 hari. Dimulai dari malam 21 sampai Idul Fitr. Para ulama semua sepakat ijma bahwa syarat sah itikaf adalah di masjid. Adapun itikaf di rumah tidak sah. Mana dalilnya? Itu firman Allah, wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian itikaf di masjid-masjid. Ya. Terjadi perselisihan para ulama tentang itikaf paling cepat berapa lama. Kalau itikaf paling lama tidak ada batasan, terserah. Antum mau itikaf sebulan penuh bulan Ramadan boleh, enggak masalah. Yang jadi perselisihan itu itikaf paling sedikit berapa? Sebagian ulama mengatakan itikaf paling sedikit satu malam. Ya, berdasarkan hadis bahwa Umar nazar mau itikaf di Masjidil Haram satu malam. Maka Rasulullah bersabda, "Aufi bin nadzik, laksanakan nazarmu." Itu menunjukkan bahwa ya itikaf satu malam sah. Kalau misalnya antum berniat saya mau itikafnya di malam ganjil aja, berarti antum sudah masuk pas maghrib, keluar pas udah subuh, dan antum niatkan itikaf satu malam boleh, kata, ya. Karena memang waktu itikaf yang paling cepat ini, sebagian ulama mengatakan satu malam. Sebagian lagi mengatakan tidak ada batasan. Antum duduk di masjid satu jam dengan niat itikaf, maka itu itikaf. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Karena tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan tentang batasan berapa, ya, waktu yang paling cepat dari itikaf. Maka kalau antum masuk ke masjid dari maghrib sampai isya, ya, habis sholat maghrib, antum berniat mau itikaf sampai isya, kemudian isya pulang, maka sah itikafnya. Wallahu a'lam. Adakah amalan untuk ditujukan kepada orang tua kami yang sudah wafat agar diampuni dan dirahmati? Banyak. Yang pertama, doa. Yang pertama apa? Doa. Sebutkan dalam hadis, idza matal insan inqata'a anhu sa'iru amalih illa min thalas. Apabila seorang insan meninggal dunia, terputus darinya seluruh amalnya kecuali tiga. Apa tiga ini? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Maka antum sebagai anak, doakan terus, jangan lupa setiap sholat. Ya. So, kalau antum terus mendoakan orang tua antum setiap hari, itu tandanya antum anak yang soleh. Ya. rukus iman. Yang kedua, ya, amal yang kita lakukan untuk orang tua kita apa? Yaitu bersedekah untuk orang tua. Misalnya antum berinfak buat pembangunan masjid. Niatnya buat, pahalanya buat siapa? Orang tua. Kan yang namanya masjid, pahalanya ngalir terus tuh, Pak. Ya. Dan saya kasih ke masjid, Pak, ini buat pembangunan masjid 1 juta. Lalu antum niatkan amalnya buat siapa? Orang tua. Ngalir terus itu. Selama masjid dipakai itu ngalir terus ke orang tua kita, Pak. Makanya yang paling bagus itu sedekah jariah. Antum misalnya gali sumur, lalu airnya diwakafkan. Dan antum niatkan pahalanya buat siapa? Orang tua. Biar ngalir terus buat orang tua. Masya Allah, itu besar kali pahalanya, Pak. Iya. Amalan yang ketiga, itu menyambung silaturahim dengan teman-teman akrab orang tua kita. Itu termasuk bakti loh, Pak, sama orang tua. Misalnya kita tahu nih, bapak kita dulu punya teman akrab namanya si Fulan. Si Fulan ini kita berbuat baik sama si Fulan ini, Pak. Itu termasuk bakti sama orang tua. Iya. Rukus iman, rahimani wa rahimakumul jami'a. Ini itu di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk orang tua kita. Kalau baca Quran, apakah berdosa apabila makhraj dan tajwidnya masih belum sempurna? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi kita berusaha terus, Pak, memperbagus makhrajnya. Kalau kita tahu misalnya makhraj huruf kita ini masih kurang bagus, tajwidnya masih belepotan, belajar. Ya. Bukan dalam hadis al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Qur'annya itu bersama malaikat mulia. Walladhi yatata'ta. Adapun orang yang baca Qur'annya terbata-bata, falahu ajran. Dapat dua pahala. InsyaAllah. Ya. Jadi kita berusaha terus, belajar terus. Udah tahu baca Qur'annya terbata-bata, tapi gak mau belajar, ya falas. Gak bakalan bisa, antum. Ya, makanya semangat. Ya. Jangan pernah kendor. Bagaimana cara taubat? Apakah cukup istighfar atau ada ibadah tertentu? Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa syarat taubat itu ada tiga. Kalau dosa itu antara kita dengan Allah. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Ya, tanda orang menyesal apa, Pak? Tanda orang yang menyesal itu, Pak, setiap ingat dosanya, rasa sakit di hatinya. Malu dia, Pak. Itu namanya nyesal. Yang kedua, al-iqla' anidzam, meninggalkan dosa saat taubat. Ya, sampai sambil istighfar, sambil berbuat dosa, gitu. Tidak boleh. Yang ketiga, al-azm, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi kepada apa? Dosa. Ini tiga nih, Pak. Ini kalau dosa kita dengan Allah. Adapun kalau dosa kita kepada sesama makhluk, maka ditambah satu lagi, jadi empat. Yaitu kita wajib minta maaf. Atau mengembalikan barang yang kita ambil. Antum pernah menggibah dia. Ya, minta maaf. Kecuali kata para ulama, kalau kita minta maaf malah tambah jadi berantem. Jangan, cukup taubat. Ya. Ini saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Bagaimana sebaiknya bila azan satu menit lagi masuk waktu? Apa kita mau untuk mendengarkan azan atau sholat tahiyat masjid? Oh, maksudnya kalau kita masuk masjid, satu menit lagi mau azan. Yang kita lakukan apa? Sholat tahiyat masjid aja, Pak. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rakatain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ya. Jangan duduk, kata Rasulullah, sampai sholat dua rakaat. Jadi kita langsung apa? Sholat dua rakaat. Setelah selesai sholat, baru kita jawab. Ya. Tapi kalau azan sedang dikumandangkan, maka tidak apa-apa kita jawab azan dulu. Baru itu sholat tahiyat masjid atau sholat qabliyah. Saya di bulan Ramadan ini menjalani radiasi kemo selama 1,5 bulan. Mungkin gak bisa ikut puasa. Seandainya bayar fidyah, apa masih harus bayar puasa? Saya lansia umur 72 tahun. Fisik saya sudah lemah. Jika memang sudah lemah, tak mungkin lagi, tak mampu lagi puasa, maka cukup bayar fidyah. Yaitu memberi makan fakir miskin setiap harinya setengah so. Setengah so itu sekitar 1,5 liter beras. Ya. Kalau memang fisiknya sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi, ya sudah. Apa hukum wanita haid itu ikut iktikaf? Ya. Ada hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama bahwa di zaman Rasulullah SAW menyuruh wanita haid untuk keluar masjid. Menyuruh wanita haid yang sedang itikaf untuk apa? Keluar masjid dan itikaf di pelataran. Bukan di dalam masjid. Ya, Allahu a'lam. Rasul 10 malam terakhir tidak tidur untuk ibadah. Jika ada orang yang punya pikiran untuk begadang di luar Ramadan karena amaran Rasul tersebut, apa benar? Begadangnya buat apa? Kalau begadangnya mau ibadah kayak Rasul, silakan. Tapi ingat, Pak, Rasulullah SAW itu nggak pernah, ya, setiap malam selama-lamanya gitu nggak tidur, nggak. Rasulullah itu nggak tidur ketika masuk 10 malam terakhir aja. Adapun antum setiap malam nggak tidur untuk ibadah, dilarang sama Rasul SAW. Karena suatu ketika Rasul masuk ke rumah Aisyah, keluarlah wanita yang terlihat wanita itu wajahnya sayu, kurus. Lalu Aisyah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu wanita ahli ibadah, ya Rasulullah. Sholat malam semalam suntuk, setiap hari puasa. Bayangkan, Pak. Setiap hari puasa, setiap malam gak tidur buat sholat. Maka Rasulullah bisa apa? Mah, gak boleh seperti itu. Ya. Alaikum minal amal matutikun. Hendaklah kalian beramal itu sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahi la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Ya. Jadi kita dalam ibadah itu, Pak, harus ngikutin Rasulullah SAW. Orang yang sedang sakit agar dapat mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan seperti sholat taraweh, sementara kita sangat ingin memperbanyak beribadah di dalam masjid. Orang tua yang sedang sakit apakah bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan? Ya, kalau memang dia sedang sakit dan tidak bisa, dimaafkan enggak masalah. Ya. Artinya Allah tahu bahwa dia sedang sakit. Adapun dia optimalkan gara-gara itu malah sakitnya tambah berat, itu pun enggak bagus. Ya. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Allah tahu kok kalau kita sedang sakit. Ya. Jadi jangan maksa-maksain diri, Pak. Ada hadis tentang pembagian sholat. Wudunya, rukunnya, sujudnya. Ada redaksi kalau sholatnya diterima, maka diterima amalnya. Pertanyaannya ini sholat umum. Semua sholat lima waktu terutama, Pak. Yang dimaksud dengan hadis itu sholat lima waktu itu yang wajib. Ya. Amal yang diterima amal hari itu atau bagaimana, Ustaz? Ya. Yang dimaksud itu, Pak, kalau orang itu betul-betul memperbaiki sholatnya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, maka sholat inilah yang menyebabkan amal yang lain pun apa? Ya. Jadi bagus, baik. Kalau sholatnya rusak, akibatnya amal yang lainnya pun rusak. Yang itu dijadikan dalil oleh para ulama, Pak, bahwa sholat, karena sholat itu tiang agama, maka orang yang rusak sholatnya menyebabkan ibadah lainnya rusak. Baik, terima sama. Hingga dari itulah kata para ulama, siapa yang tidak sholat, maka pelakunya kafir. Bukan lagi seorang muslim. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Mengejar kuantitas baca Quran atau dengan tartil? Kalau kita lihat perbuatan salaf, mereka lebih banyak memperbanyak khatam Quran. Mereka lebih banyak memperbanyak khatam Quran. Jadi kuantitasnya apa? Diperbanyak. Ya. Kalau misalnya kita mau bacanya tartil, silahkan. Sambil ditadaburi, sambil dipahami, bagus. Ya, tapi kalau kita melihat perbuatan salaf ya seperti itu. Di bulan Ramadan justru lebih banyak memperbanyak apa? Baca Quran. Kalau kita mau bagi dua, sebagian untuk menghatam Quran, sebagian lagi untuk apa namanya? Tadabur, bagus juga. Yang jelas di bulan Ramadan sangat dianjurkan kita untuk sibuk dengan Al-Qur'an. Ya. Baik, Pak, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ya karena malam baru pulang dari Bandung juga larut malam jadi cak masih ngantuk. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.